Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah juga telah kita masuki beberapa latihan Ad-Darsu Sabi Ashar, pelajaran yang ke-17 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan telah kita selesaikan beberapa latihan sampai dengan latihan yang ke-5. Latihan yang ke-5. Berarti sekarang kita masuk ke yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, iqra' ma yali. Bacalah yang berikut ini. Jadi sebelum kita masuk ke latihan, kita akan membaca beberapa contoh jumlah dengan menggunakan an harfu nasbin. Uridu an azhaba ilal mustasfa ila mustausaf. Berarti kan an azhaba mansub setelahnya dengan an. Saya ingin pergi ke al mustausaf, ke puskesmas atau ke klinik mustausaf. Nah, ini syahidnya an azhaba. Atau nasitu an akula laka syai'an. Saya lupa nasitu an akula untuk mengucapkan kepadamu sesuatu. Saya lupa untuk aku mengucapkan padamu sesuatu. Ini juga sama. Setelah an dibaca dengan mansub akula. Uridu an ahfazul Qur'an al-Karim. Contoh yang ketiga adalah uridu, saya ingin menghafal Al-Qur'an al-Karim. Demikian juga an ahfazu. An ahfazu. Nah, dia mansub juga dengan an. Nasitu an aktubad darsa. Saya lupa untuk menulis, atau saya lupa untuk menulis pelajaran. An aktuba dibaca mansub juga. Uridu an adrusa lughatal arabiyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Saya ingin untuk menulis untuk belajar adrusa lughatal arabiyah, bahasa Arab. Li'annaha lughatul Qur'anil Karim, karena bahasa Arab adalah lughah Al-Qur'anil Karim, lughah Al-Qur'an. Kemudian nomor 6, nuridu an nas'alaka su'alan ya ustaz. Kami menginginkan untuk bertanya kepadamu suatu pertanyaan wahai ustaz. Demikian juga dibaca mansub nas'ala. Aturidu an taqula li syai'an. Apakah kamu ingin mengucapkan kepadaku sesuatu? Ini juga sama, setelah an dibaca dengan mansub takula. Kemudian nomor 8, yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyah. Akhi, saudaraku ingin belajar bil jami'atil islamiyah, di universitas Islam. Ini juga sama, dibaca an yadrusa. Kemudian nomor 9, nasitu an aktuba al-unwan ala torof. Saya lupa untuk menulis unwan alamat ala torof, di atas torof, yaitu amplop. Torof maknanya adalah amplop. Nah, ini an ini adalah disebutkan harfu nasbin wastikbalin wa masdarin, dan memiliki berapa hukum. Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf an? Yang pertama, masuk kepada fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, menunjukkan makna istiqbal. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, menasabkan fi'il setelahnya. Makanya namakannya huruf nasbin, harfu nasbin wastikbalin. Jadi an ini termasuk dari anawasib yang menasabkan, memiliki beberapa hukum. Hukum yang pertama, dia khusus masuk pada fi'il mudhari. Enggak bisa masuk pada fi'il amr. Enggak bisa masuk pada fi'il madhi. An zahaba enggak bisa kalau annya harfu nasbin. Atau an idhab enggak bisa. An yazhab. Kemudian yang kedua, Di antara hukum yang berkaitan dengan an adalah menunjukkan mana akan datang. Makanya nama harfu istiqbal. Uridu an adhaba, saya ingin pergi. Uridu an ahfad, saya ingin menghafalkan. Saya nasi itu anak saya lupa akan mengucapkan apa. Nah, ini menunjukkan akan istiqbal. Kemudian yang ketiga, menasabkan fi'il setelahnya. Uridu an adhaba, dibaca adhaba. Tadinya adhabu, ketika dimasuki an, an adhaba. Nah ini, kalau terpenuhi tiga syarat tadi, masuk pada fi'il, masuk pada fi'il mudhari, kemudian terpenuhi mana-mana istiqbal, dan juga terpenuhi juga menasabkan, maka an-nya adalah na harfu nasbin. Karena ada an juga jenis lain berdalam lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ada an juga situ. Asyhadu an. Dalam syahadat asyhadu an. Ini ada an. Tetapi tidak terpenuhi syarat. Nah, an yang ada pada lafaz syahadat asyhadu an la, asyhadu an la. Nah, itu an-nya bukan an yang jenis ini. Tapi an-nya an jenis apa? Barangkali kalian tahu, yaitu adalah mukhaffafah dari anna. Jadi namanya anna mukhaffafah, yang aslinya adalah anna. Anna huwa aslinya. Tetapi ditakut namanya an mukhaffafah. Nah, jadi kalau an yang pada lafaz syahadat, dia bukan an harfu nasbin. Tapi dia an mukhaffafah dari anna. Masuk pada jumlah isim ya, jumlah isim ya, la ilaha illallah. Demikian juga apabila ada an masuk ke fil amr, an isna'il fulka, an isna'il fulka. Nah, ada juga wa awhayna ila nuhin an isna'il fulka, an. Nah, masuk pada fil amr, berarti ini bukan an yang merupakan an harfu nasbin. Tapi namanya an apa? An tafsiriyah. Karena tidak terpenuhi dari syaratnya. Syaratnya adalah harus masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuknya ke jumlah an la ilaha illallah, dipastikan an-nya berarti bukan harfu nasbin. An-nya bukan harfu nasbin, tapi ternyata an itu adalah asnya annahu la ilaha illallah, kemudian dibuang dhamir hu-nya, kemudian an-nya ditakhfif, itu diringankan, dihilangkan tasdidnya jadi sukun. Asyhadu an la ilaha illallah, itu an-nya mukhaffafah. Demikian juga dalam contoh awahi wa awhayna ila nuh an isna'il fulka, an isna, an setelahnya fil amr. Nah, berarti enggak terpenuhi syaratnya, kan syaratnya setelahnya fil mudhari, dan ini setelahnya fil amr. Ada an, oh, berarti bukan harfu nasbin, tapi dia an-nya tafsiriyah, an tafsiriyah. Sehingga an yang merupakan harfu nasbin terpenuhi tiga syarat tadi, masuk pada fil mudhari. Kemudian yang kedua, menunjukkan makna istiqbal akan datang. Kemudian yang ketiga, menasabkan fi'il mudhari yang masuk setelahnya. Kalau terpenuhi tiga syarat tadi, dipastikan itu adalah an-nya adalah harfu nasbin wa istiqbalin wa masdarin. Tetapi kalau tidak demikian, maka dia tadi bukan an yang menunjukkan makna nasbin wa istiqbal. Dan juga tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, kan enggak beramal. An saya kunu atau misalnya. Nah, ini juga nanti dibahas dalam bahasa nahwu. Nah, ini juga tentang pembahasan an. Sehingga dalam bahasa Arab jenis-jenis an banyak, ada an tafsiriyah, ada an harfu nasbin, ada juga an yang menunjukkan makna mukhaffafah dari anna. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan an. Jawablah pertanyaan demikian, pertanyaan berikut ini dengan menggunakan an. Aina turidu an tazhaba fi utratis syaif. Nah, maka jawabannya uridu an. Ya, silakan. Dari A'ah. Nantum. Nam uridu an azhaba fi utratis syaif ila. Pergi ke mana? Ila, ila, ila Mekah, ila Mekah. Di liburan musim panas, mau pergi ke mana? Ke Mekah. Nah, yang jauh biasanya kalau safar. Lima turidu an tadrusa lughatal arabiyah. Kenapa kamu ingin belajar bahasa Arab? Ya, bagaimana? Naam, li'annaha lughatul Qur'an. Uridu an adrusa lughatal arabiyah li'annaha lughatul Qur'an. Nomor 3, ma'aman turidu an tal'ab. Ma ikhwani. Nah, uridu an al'aba ma ikhwani. Min ayyi idza'atin turidu an tasma'al akhbar? Ya, bagaimana? Pak Herman. Uridu an asma'a akhbara min idza'ati indah siar, misalkan. Nah, saya ingin mendengar berita-berita ini dari radio indah siar. Al-akhbar itu berita-berita. Nomor 5, madza turidu an tashraba ya akhi? Ya, Abu Wildan. Uridu an ashraba qahwah, misalkan. Uridu an ashraba al-qahwata. Saya ingin minum kopi. 5, turidu an tadhhaba ila at-tabib? Li'annani maridun. Uridu an adhaba ila tabib li'annani maridun. Atau lil ilaj, untuk berobat. Nomor 7. Madza turidu an ta'kula fil asya? Ya, bisa ima. Uridu an ta'kula. Apa? Al-lahm, ar-ruz, al-lahm fil asya. Nah, saya ingin makan al-lahm. Al-lahm itu daging. Fil asya. Asya itu makan di waktu makan malam. Al asya waktu makan malam. Kalau isya waktu isya. Kalau asya makan malam. Nomor 8, madza nasita? Nasitu'an. Ya. Nasitu'an. Ashtari kolama, misalnya. Saya lupa untuk membeli al kolam pena. Nah itu. Nah ini pakai an. Setelahnya wajib fi'il mudhari. Setelahnya wajib padanya setelahnya fi'il mudhari. Iqra'il amsilah atiyah li lamu ta'lil. Bacalah contoh-contoh berikut dengan menggunakan lam ta'lil. Menggunakan lam ta'lil. Menunjukkan alasan. Contoh misalkan. Nadrusu lughatal arabiyah li nafhamal Qur'an al-Karim wal haditha nabawiyah asyarif. Nah, lamu ta'limnya kalimat li nafhama. Kami belajar bahasa Arab li. Alasannya apa? Untuk, nah, biasanya terimanya untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabawi Asy-Syarif. Nah, inilah sehingga lamu ta'limnya adalah li nafhama. Nah, nomor 2. Qamal mudarrisu liyaktuba 'ala as-saburah. Mana jumlah yang terdapat pada lamu ta'lil? Liyaktuba. Guru berdiri untuk menulis di atas papan tulis. Nah ini juga sama, masuk kepada fi'il mudhari dan menasobkan. Nomor 3, kharajtu minal fasli li ashrobal ma'a. Mana lamu ta'lilnya? Li ashroba. Saya keluar dari kelas untuk meminum air. Li ashroba. Nomor 4, zahaba abi ila juddata li ashtariya sayyarah. Mana lamu ta'lilnya? Liyashtariya. Abi, ayahku pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Liyashtariya. Maknanya untuk. Khalaqanallahu ta'ala lina'budah. Aina lam ta'lil? Lina'budah. Allah menciptakan kami untuk beribadah kepadanya. Dakhaltul hammama li'aghsila wajhi. Dakhaltul hammama li'aghsila wajhi. Aina lam ta'lil? Li aghsila. Saya masuk kamar mandi untuk mencuci wajahku. Nomor 7, zahabtu ila maktabil baridi li akhudzal barqiyatal lati ja'atni min abi. Mana lam ta'lilnya? Li akhudza. Saya pergi ke maktabil barid, kantor pos. Maktabil barid, kantor pos, li akhudza untuk mengambil barqiyah, telegram atau surat kilat. Telegram atau surat kilat, barqiyah. Allati yang ja'atni min abi, yang telah datang kepadaku dari ayahku. Nomor 8, fatahtu nafizata liyadkhulal hawa'u fadakhala dzubab. Mana lam ta'lilnya? Liyadkhula. Fatahtu nafizah, saya membuka jendela agar masuk udara. Ya, itu biar masuk udara, biar enggak terlalu panas. Fadakhala dzubab, maka ketika itu juga masuk lalat. Dia niatnya supaya udara masuk. Fadakhala dzubab, maka masuk lalat setelah itu. Zubab itu lalat. Nomor 9, ya Hamzah, azhabul ana ila suq li ashtariya dafatira wa aklaman li walaka wali su'ad. Mana lamu ta'lilnya? Li ashtariya. Wahai Hamzah, saya pergi sekarang ke pasar untuk membeli dafatir, yaitu buku-buku tulis dan pena-pena untukku li walaka, dan untukmu wali su'ad, dan untuk su'ad. Ini contoh-contoh yang ada padanya lamu ta'lil. Sekarang antum semua jawab apa yang ada latihan 9, pakainya li, untuk, dan jenisnya untuk apa. Nah, ini tinggal dimasukkan kepada fi'il yang ada dalam kurung. Ini contoh nomor 1. Lima dakhaltumul mat'am. Nah, bagaimana jawabannya? Dakhalnal mat'am, ya. Abu Ja'far. Linashroba labana. Sudah ada fi'il nashroba, tinggal dimasukkan li. Linashroba labana. Dakhalnal mat'ama, rumah makan, untuk meminum laban, susu. Nomor 2, lima kharasta minal madrasati. Titik-titik apa? Makanya ashtari, ya. Silakan Abu Fauzan. Nah, kharastu minal madrasah li ashtariya qalaman, misalkan. Nomor 3, lima dhahabta ila qaryatika yaumal jumu'ah. Ya, Abu Saif. Qaryati li azura akhi, misalnya. Nah, iya, mengunjungi, ziarah. Zahabtu ila qaryati yaumal jum'ah li azura akhi. Lima zahabtunna ilal maktabah ya akhwat. Ya, bagaimana Pak Herman? Zahabna ilal maktabah linaqra'al kutub. Kutub, buku-buku. Nomor 5, lima ja'a akhuka ilal Madinah Munawarah. Kenapa datang saudaramu ke Madinah Munawarah? Ya, Abu Wildan. Lughatul Arabiyah misalkan. Ja'a akhi ilal Madinah Munawarah liyadrusa lughatul Arabiyah. Nomor 6, lima kharaza zamiluka minal fasl. Kharaza zamili liyad syila wajhahu zamili. Naam, kharaja zamili minal fasli liyad syila wajhahu. Lima khalaqana Allahu ta'ala. Ya, berikutnya. Lina'budahu. Kalau diganti lafaz Allahnya dengan domirhu, lina'budahu. Atau lina'budallah, sama aja. Nomor 8, lima qomal mudarris. Naam. Lima qomal mudarris, qoma mudarris liyaktuba, misalkan ala saburah, liyaktubal as'ilah ala saburah. Nomor 9, lima tazhabu ila maktabil baridil ana. Ya, balik ke depan lagi ya, Abu Ja'far. Li akhudzal barqiyah. Azhabu ila maktabil baridil ana li akhudzal barqiyah. Nomor 10. Lima tadrusuna lughatal arabiyah ya ikhwan. Li nafhamal Qur'an. Nadrusu lughatal arabiyah li nafhamal Qur'anal Karim wal hadis an-nabawi. Tamal mayali, perhatikan yang berikut ini. La yumkinuka atau la yumkinu antajlisa huna. Hadza maq'adu Utsman. Tidak memungkinkan bagimu, la yumkinuka, tidak memungkinkan bagimu dengan domir ka Boleh juga tanpa domir ka, makanya ada dalam kurung. La yumkinu. Maknanya apa? Boleh. La yumkinuka, boleh juga la yumkinu. Kalau la yumkinuka, tidak mungkin bagimu. La yumkin, tidak mungkin. Anta jlisa huna, kamu duduk di sini. Hada mak'adu Usman, ini tempat duduknya Usman. Atau contoh lainnya, yumkinuka. Kalau la yumkinuka, tidak mungkin. Kalau yumkinuka, mungkin bagimu. Atau tampakka yumkinu. An takhruja minal faslil an, untuk keluar dari kelas sekarang. An takhruja minal faslil an. Atau boleh juga takhrujanya dibikin masdar. Maka yumkinukul khuruju minal faslil an. Kemudian kalimat lagi, ayumkinuni, apakah mungkin bagiku? Atau tanpa domir ianya dan tanpa nun wiqayah, ayumkinu. An akhudha hadhil majallah ilal bait, untuk mengambil majalah ini ke rumah. Nomor 4, abi maridun jiddan, ayahku sakit sekali. La yumkinuhu, nah, kembali pakai domir huwa. La yumkinuhu, tidak mungkin baginya, an yadhaba ilal masna, untuk pergi ke masna, pabrik. Hada yumkin, wahada la yumkin. Ini mungkin dan ini tidak mungkin. Hada yumkin, ini mungkin. Wahada la yumkin, nah, ini tidak mungkin. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja tentang penggunaan kalimat amkana yumkinu. Kalau dikasih la, maknanya tidak mungkin. Tapi kalau enggak ada la-nya, maknanya mungkin. Ta'amalil amsilah, nomor 11, contoh. Perhatikan tamal, perhatikan contoh-contoh berikut dengan menggunakan munzu. Munzu ini dzaraf. Bisa juga sebagai huruf jar dalam keadaan tertentu. Tapi dia al-asal dia adalah dzaraf dan dia mabni di atas dhammah. Munzu. Enggak pernah baca munza, enggak pernah baca munzi, munzu. Maknanya sejak. Contoh nomor 1, wa ra'aitu Muhammadan munzu yaumil jum'ah. Saya tidak pernah melihat Muhammad sejak munzu. Nah, dia kalau dia sebagai dorof mabni ala dom, maka setelahnya dia adalah mudof ilaih. Maka dorof wahuwa mudof, yauminya dia mudof ilaih, dibaca dengan kasroh yaumil jum'ati. Yauminya mudof lagi, jum'ati mudof ilaih. Hada, nomor 2, huwa ghaibun munzu usbu. Dia tidak hadir munzu usbu, sejak seminggu yang lalu. Berarti ini sama. Nah, nanti perhatikan setelah munzunya dibaca dengan apa? Kasroh. Munzu usbu'in. Sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Kemudian nomor 3, naskunu fi hadzal bait, kami tinggal di rumah ini munzu sana, sejak 1 tahun yang lalu. Ini juga sama. Perhatikan munzu setelahnya kasroh, sanatin, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nomor 4, huwa maridun munzu ruju'ihi ila baladih. Dia sakit sejak pulangnya dia dari negerinya. Ini juga sama, munzu ruju'ihi, dibaca dengan kasroh sebagai mudhof ilaih. A'rifu hadza syaikhu munzu khamsi sanawat. Saya mengetahui syekh ini sejak munzu, sejak khamsi sanawat, 5 tahun yang lalu. Boleh kasih tambahan yang lalu, karena munzu ini menunjukkan makna maldi, menunjukkan makna telah lampau. Nah, ini penggunaan munzu. Sehingga kalau ada kalimat munzu, yang mana sejak, setelahnya dia sebagai mudhaf ilaih. Dan dia makna asal. Dia ada sebagai dzaraf. Nomor 12, ini juga sekedar pengetahuan aja tentang kalimat yaro. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kalau huwa, huwa yaro, dia melihat. Kalau anta, anta kamu melihat, anta taro. Ana, saya melihat, ana aro. Nahnu, kami melihat, nahnu naro. Seperti dalam jumlah, ya do'ul mudarrisu asya'a ala maktabihi, au yarsuma ala saburati asya'a, wa yas'alu kullan minatullah maza taro ala maktab, ala maktabi ala saburah, wa yujibu talib, wa yakul aro qalaman wa kitaban wa sa'atan. Siapa yang bisa menerjemahkan dari jumlah berikut ini? Kalimat yang pertama dulu, yadu'ul mudarrisu asya'a ala maktabihi. Ya. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ya, silakan Abu Ja'far. Nah, ya do'ul mudaris, guru meletakkan asya. Beberapa perkara, beberapa dari barang-barang ala maktabihi, di atas mejanya. Au yarsumu ala saburah asya wa yas'al kullan minat tullab. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Yarsum itu menulis, menggambar, menulis sama aja. Yarsum, menulis di sini. Pada para pelajar. Nah, yarsumu ala saburah, menulis di papan tulis beberapa perkara, asya, jamak berarti. Tidak menulis satu permasalahan, beberapa perkara. Dan bertanya pada setiap pelajarnya. Madza taro ala maktab atau ala saburah. Nah, bagaimana Abu Saif terjemahnya? Apa yang kamu lihat di atas maktab, di atas meja atau di atas papan tulis? Yujibu talib wa yaqul ara qalaman wa kitaban wa sa'atan. Ya, ya, siapa yang bisa terjemahin? Ya, antum. Wah, enggak ada. Ayo, enggak ada. Anak iman. Yang yujibu talib. Jam. Nah, saya melihat pena, satu pena dan satu buku dan satu jam. Nah. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Arju antas mahali bil julusi huna. Nah, ini untuk perizinan. Arju, saya berharap antas mahali, kamu memperkenankan untukku untuk duduk di sini. Nah, jadi tas maha itu memperkenankan atau mempersilakan bagiku untuk duduk di sini. Ini sihoh bentuk permohonan izin. Arju antas mahali, aku berharap kamu mempersilakan aku untuk duduk di sini. Tas maha mempersilakan untukku untuk duduk di sini. Nah, nomor dua. Arju antas mahalahu bil khuruj. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Tadi kalau yang pertama, arju antas mahali bil julus huna, saya berharap kamu mempersilakan aku untuk duduk di sini. Nah, nomor dua, arju antas mahalahu bil khuruj. Siapa yang bisa menerjemahin? Ya Pak Haji, silakan. Kamu mempersilakan aku, mempersilakannya. Nah, arju, saya berharap kamu mempersilakannya untuk khuruj, untuk keluar. Arju antas mahalana bidduhul. Ya, bagaimana? Bisa ingat? Nah, mempersilakan kami atau mengizin kami untuk masuk. Arju antas mahalihamidin biziarotik. Ya, sampai dulu. Ya, Bu Wildan, apa nih? Nah, aku berharap kamu mengizinkan atau mempersilakan bagi Hamid untuk menziarahimu. Nah, ini. Nah, ini kalimat an. Jadi an itu bisa tertak setelah uridu, uridu an. Bisa juga setelah kalimat nasitu, nasitu an. Nah, demikian juga kalimat arju, arju an. Kemudian nomor 14, hadhihi asmaul fusulis sanah. Ini adalah nama-nama fusul, nama-nama musim dalam satu tahun. Ini sudah lewat dalam pelajaran sebelumnya. Asyita, musim apakah asyita? Ada yang tahu asyita? Ya, silakan. Asyita musim dingin ya, musim-musim dingin ya. Asyita. Ar-rabi', musim apa ar-rabi'? Musim semi. Rabi'. As-shaif, musim apa? Shaif. Musim apa? Musim panas, as-shaif. Al-kharif, musim apa? Al-kharif. Musim hujan. Nah, jadi asyita musim dingin, arobi musim semi ketika mulai berguguran. As-saif musim panas, al-kharif ya musim hujan. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Utlah, apa artinya utlah? Libur ya, utlah itu libur. Yaumul utlah, hari libur, utlah. Al-amul mukbil. Amul mukbil tahun depan. Al-am tahun, al-mukbil tahun depan. Kalau tahun lalu al-amul maldi, tapi al-amul mukbil tahun depan. Az-zubab, jamaknya zubban, adalah lalat. Misrun, misru, misru, yaitu adalah Mesir. Hudu'un, hudu'un tenang. Bihudu, tenang. I'lanun, i'lanun. Yaitu adalah pengumuman. I'lan, pengumuman. Ahlun, penduduk ya. Ahlu Syirbun, penduduk Cirebon. Ahlu Mekah, penduduk Mekah. Ahlun. Dzarf, jamaknya dzuruf. Nah, ini banyak makna, tapi yang maksudnya adalah amplop. Amplop bahasa Arabnya adalah dzarfun, jamaknya dzurufun. Daudaun, daudaun. Nah, ini maknanya adalah keributan. Daudaun, keributan. Asya, makan malam. Asya, asya waktu untuk makan malam. Asya. Kalau isya, waktu isya. Asya, waktu makan malam. Ilajun, berobat ya, ilaj. Ilaj untuk berobat. Samaha yasmah, yasmahu mempersilakan, memperkenankan. Ya, samaha. Zaro yazuru, berziarah. Bada ayabda'u, memulai. Amkana yumkinu, memungkinkan. Bakia yabqo, tersisa. Basako yabsuku, meludah. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai latihan-latihan di pelajaran yang ke-17. Insyaallah pada pertemuan yang datang ke pelajaran Ad-Darsus Samin Asyara. Dan insyaallah untuk para ikhwah yang hadir sini, pekan depan ulangan ya, karena selesai dari pelajaran ke-17. Pelajaran ke-17 saja, satu bab. Untuk mengetes pemahaman tentang apa yang dipelajari dalam pelajaran 17. Dalam pelajaran Ad-Darsus Samin Asyara. Tapi mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.